kering sudah tanah pertiwi ku bersedih. Angin dingin tiada mengalir ku berpikir. Apa yang terjadi? Ku coba dengarkan hati. Jika sang bumi bisa bicara, ku tahu ia akan bertanya, sampai kapankah kau hanya terima tanpa pernah memberi. Kering sudah tanah pertiwi ku bersedih. Apa yang terjadi? Coba dengarkan hati. Jika sang bumi bisa bicara, ku tahu ia akan bertanya, sampai kapankah kau hanya terima tanpa pernah beri kembali. Kini saatnya untuk berbuat, memberi apa yang dia butuhkan. Tanah air udara kan bersuka hidup harmoni. Bicara, ku tahu ia akan bertanya, sampai kapankah kau hanya terima tanpa pernah beri kembali. Kini saatnya untuk berbuat, chat.